Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Firdaus rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa dan tak henti-hentinya seharusnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Wa bisyukri tujlabun ni'am, dengan syukur akan diraih kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Wa tazdad, nikmat yang ada akan bertambah. Dan nikmat yang belum ada akan dapat diraih dengan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla wa ala telah berjanji kepada hamba-hambanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya kalian mau bersyukur kepadaku, niscaya pasti akan aku tambahkan untuk kalian kenikmatan-kenikmatanku. Namun apabila kalian kufur, kalian tidak mau syukur, kalian tidak mau berterima kasih kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Ia berikan kepada kalian, maka ingatlah kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan mulai masuk pada pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas biografi ringkas terkait dengan beliau penulis Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Dan kita masuk pada nas kitab yang beliau bawakan. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi yassir wa a'in. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, wahai Rabbku, permudahlah urusanku dan bantulah. Qala alhamdulillahi ala al-imani bihi wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarih. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat keimanan kepadanya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada malaikat-malaikatnya, dan iman kepada takdir-takdirnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ansarih. Dan semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat kepada nabi kita Muhammad dan keluarganya dan pembelanya dengan salatan daimatan, dengan salawat yang terus menerus. Tahulluna daral qarari fi jiwarihi, yang akan terus membersamai kita di negeri menetap, di negeri abadi, di dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Az-Zahabi membuka kitabnya dengan kalimat tahmid. Dengan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul iman. Dan nikmat iman ini ma'asyiral muslimin sangat pantas untuk terus kita ingatkan diri-diri kita akan besarnya nikmat tersebut. Agar kita selalu dan tak lupa mensyukuri nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak ada pemberian yang lebih besar dibandingkan pemberian iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang insan. Karena manusia ma'asyiral muslimin, tanpa iman dia adalah seonggok daging yang siap akan menjadi bahan bakarnya api neraka walayadzu billah. Namun dengan adanya iman di dalam kalbu, seorang manusia menjadi mulia, seorang manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dia mendapatkan cinta dan kasih sayang yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dia mendapatkan perhatian dan nikmat yang terus-menerus dan bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya yang menjadikan iman itu indah dalam kalbu-kalbu kita. Iman menjadi sesuatu yang kita cintai. Yang menjadikannya seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ketiga, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah Subhanahu wa taala yang membuat kalian cinta kepada keimanan. Dan Allah lah yang menghiasi keimanan itu pada hati-hati kalian. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan Allah lah yang membuat kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, merekalah orang-orang yang lurus, merekalah orang-orang yang terbimbing, yaitu orang-orang yang dalam kalbunya dibuat cinta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada iman, dibuat indah pada kalbunya terkait dengan iman, dan dibuat hatinya benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Merekalah orang-orang yang terbimbing. Kemudian di ayat setelahnya Allah mengatakan fadlan minallahi wa ni'mah. Iman yang ada pada kalbu-kalbu kita sehingga kita suka ibadah, kita suka perbuatan baik, kita suka amalan-amalan soleh, kita suka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita suka berbuat baik kepada sesama, kita suka berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, kita benci kepada kekufuran, kita benci kepada kemaksiatan, kita benci kepada kesyirikan. Allah mengatakan itu adalah fadlan, keutamaan dari Allah. Yang memberikannya adalah Allah. Wa ni'mah, dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, iman itu bukan kita yang mengadakannya untuk diri kita sendiri. Iman bukan kita yang menjadikannya ada dalam kalbu-kalbu kita sendiri. Iman itu murni bimbingan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa besar tatkala kita berhasil melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, amalan-amalan soleh. Jangan merasa besar tatkala kita berhasil berbuat baik dengan kebaikan yang sangat kepada orang lain, kepada fakir miskin. Jangan merasa besar. Karena tanpa Allah Subhanahu wa taala, tanpa bimbingan, tanpa hidayah, tanpa fadl keutamaan, tanpa nikmat dari Allah, kita tidak akan bisa berbuat seperti itu. seharusnya seorang muslim tatkala menyadari iman adalah pemberian dari Allah. Ketaatan yang bisa dia lakukan, dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain, dari satu amal kepada amal yang lain, adalah bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya tatkala dia sudah melakukan amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahilladzi, alhamdulillah alladzi tatimmu bihi as-solihat. Segala puji bagi Allah yang menjadi sempurna karena bantuan Allah semua amalan-amalan soleh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu as-solihat juga bisa. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya menjadi sempurna amalan-amalan soleh. Kita bisa berbuat, kita bisa beramal, kita bisa meninggalkan kesyirikan, kita bisa meninggalkan kefasikan, kita bisa meninggalkan kemaksiatan. Puji Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru malah merendahkan orang lain, bukan justru malah menganggap besar dirinya sendiri. La, karena iman adalah pemberian. Iman adalah fadl, bukan kita yang mengadakannya untuk diri-diri kita sendiri. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman ini, ma'asyiral muslimin. Dan beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan nikmat iman, bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut di awal kitabnya, ini adalah sebuah perkara yang sangat baik. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama, Al-Imam Adz-Dzahabi meletakkan di pendahuluan kitab bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman ini adalah isyarat bahwasanya keimanan kepada rukun-rukun iman yang disebutkan oleh beliau rahimahullah tadi adalah kunci kesuksesan agar seseorang bisa menjauh dari semua bentuk dosa-dosa besar yang akan beliau kaji terperinci di dalam kitab ini yang berjumlah 76 dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dikatakan oleh Al-Syeikh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, فاستهل الإمام الذهبي رحمه الله هذا الكتاب المبارك بحمد الله على نعمة الإيمان، الإيمان بالله وبكتبه ورسله وملائكته وأقداره. الإمام الذهبي membuka kitabnya dengan pujian kepada Allah atas nikmat iman, baik keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitab-kitabnya, keimanan kepada rasul-rasulnya, keimanan kepada malaikat-malaikatnya, dan keimanan kepada takdir-takdirnya. Musyiran bihadzal hamdi ila anna tahqiqa hadzal iman alal wajhi sahihil matlub yadfa'u anil abdi ghisyana hadzihil kaba'ir. Beliau mengisyaratkan bahwasanya dengan mewujudkan keimanan kepada perkara-perkara di atas dengan bentuk yang benar yang diminta dalam syariat, itu akan mencegah seorang hamba dari terjatuh dalam semua bentuk dosa-dosa besar. Sebaliknya, bainama idza dha'ufa imanul abdi fi qalbihi, kata Syekh Abdul Razzaq, dan tatkala iman seorang hamba di dalam kalbunya itu lemah, malat nafsuhu ilal kabair, maka dirinya akan selalu condong kepada dosa-dosa besar. Amma idza amana billahi wa arafa, adapun tatkala seorang beriman kepada Allah dan dia mengenal Allah, wa amana bil yaumil akhiri wa haqqaqal imana bihi, dan dia beriman kepada hari akhir dan mewujudkan konsekuensi daripada keimanan tersebut, kana fi bu'din kabirin, maka dia akan berada dalam jarak yang jauh, lil kabair, dari terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beliau menjelaskan selanjutnya, yang maknanya kita kalau melihat bagaimana pengaruh iman kepada rukun-rukun iman ini secara terperinci, kita akan mendapati bab yang begitu luas, mengenal Allah, beriman kepadanya, mengenal malaikat-malaikat Allah, beriman kepada mereka, dan seterusnya. Ini akan kita dapati pembahasan yang luas, pembahasan-pembahasan yang terperinci, di mana pembahasan-pembahasan tadi akan mendorong kita untuk semakin jauh kepada terjatuh dalam dosa-dosa besar. Kita ambil contoh satu. Dari sekian banyak pembahasan iman kepada Allah, ma'asyiral muslimin, tersisipkan di sana sebuah pembahasan penting, yaitu mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak sifat-sifat Allah yang tersebutkan di dalam Al-Quran wa Sunnah, ada di sana sifat Al-Basar. Makanya di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Basir. Allah memiliki sifat penglihatan. Oleh karenanya di antara nama Allah adalah Al-Basir, Zat yang Maha Melihat. Kalau seorang hamba mengkaji nama Allah yang satu ini, Zat yang Maha Melihat, maka setiap kali dia akan melakukan sebuah dosa dari dosa-dosa besar, hatinya akan tergugah. Kalau saya melakukan ini, mau setersembunyi apapun saya melakukannya, ada yang tidak akan tersembunyi darinya perbuatanku. Siapa? Al-Basir, Zat yang Maha Melihat. Mau saya melakukan perzinahannya di dalam ruangan, tidak ada yang tahu siapapun, tertutup rapat. Mau minum khomernya di ruangan manapun, tidak ada yang melihat, tertutup rapat. Tapi kalau orang punya iman kepada Allah, dia mengerti dan memaknai kalimat di antara nama-nama Allah adalah Al-Basir, maka akan tergugah hatinya. Untuk apa saya berusaha sembunyi, sedangkan ada Tuhanku yang tidak tersembunyi darinya semua perbuatan-perbuatan hamba. Iman kepada malaikat, iman kepada malaikat di antara pembahasan-pembahasan yang dikaji di sana, yang juga pembahasannya panjang, ada nama-nama malaikat, apa tugas-tugas mereka. Dibahas di sana di antara nama-nama malaikat yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah Raqib dan Atid. Mencatat kebaikan yang dilakukan hamba, mencatat keburukan yang dilakukan hamba. Kalau seorang mengetahui bahwasanya di antara malaikat Allah ada yang bertugas mencatat kebaikan dan keburukan, Raqib dan Atid, dan dia mengimaninya, mempercayainya dengan keimanan yang mantap dan kokoh, tatkala dia mau berbuat jelek, tatkala dia mau terjatuh dalam dosa besar, dia ingat, di sampingku ada Raqib dan Atid. Saya mau berbuat buruk, pasti dicatat, tidak akan terlewat sedikit pun dari malaikat-malaikat tersebut untuk mencatatnya. Mau saya melakukannya di sana, mau melakukannya di sini, mau melakukannya di situ, ini ada malaikat yang selalu menyertaiku. Ada selalu malaikat yang mencatat semua perbuatan amalku. Sehingga dengan keimanannya tersebut, terhindar dia, tergugah hatinya. Wah, tidak, saya tidak melakukan ini, saya seharusnya tidak melakukan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beriman kepada kitab-kitab Allah juga di antara pembahasan-pembahasan yang dikaji di sana, bahwasanya di antara kitab-kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim terbahas di sana tentang al-jaza, balasan-balasan. Dibahas di sana tentang al-hisab, perhitungan yang akan dialami oleh setiap hamba. Dia bahas, dia kaji, dia ketahui, dia imani bahwasanya di dalam Al-Qur'an disebutkan setiap yang dilakukan seorang hamba ada balasannya. Setiap yang dilakukan oleh hamba dari amalan ada pertanggungjawabannya. Setiap apa yang dilafadzkan seorang hamba ada pertanggungjawaban yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mau berbuat kejelekan, dia mau berbuat dosa besar, tergugah hatinya. Oh iya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan begini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga benar sekali apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, bahwasanya keimanan yang sempurna, keimanan yang diwujudkan dengan cara yang benar, yang dituntut dalam syariat, manakala ada dalam kalbu seorang hamba, iman tersebut akan mencegah hamba tersebut dari terjatuh dalam dosa-dosa besar. Tapi kalau imannya lemah, ya lost. Keimanannya lemah, apalagi enggak ada imannya, ya sudah, selesai. Dia berbuat ini, emang saya pikirin. Dia mau berbuat ini, terserah. Dia mau berbuat itu, terserah. Enggak ada iman dalam kolbunya, atau tipis, atau lemah, sedikit. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga beliau Al-Imam Az-Zahabi membuka kitabnya dengan ucapan syukur atas nikmat iman. Ini adalah isyarat bahwasanya kunci kesuksesan untuk jauh dari dosa-dosa besar adalah mewujudkan keimanan dengan perwujudan yang baik. Nah, kemudian setelah memuji Allah, Al-Imam Az-Zahabi mengucapkan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing kita, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah manusia yang paling berjasa terhadap keimanan kita. Kalau kita tadi berbicara yang namanya iman adalah pemberian dari Allah, maka ingatlah ada perantara dari manusia yang menyampaikan iman pada kolbu-kolbu kita. Mulai dari orang tua kita, menjadi perantara keislaman kita. Walhamdulillah, kebanyakan di antara kita di sini terlahir muslim. Orang tua kita perantara untuk sampainya iman dalam kolbu kita. Guru-guru kita yang mengajari kita Iqra, yang mengajari kita Al-Qur'anul Karim, perantara mereka untuk tersampaikannya iman dalam kolbu kita. Walhamdulillah. Ustadz-ustadz kita, masyayikh-masyayikh kita, perantara-perantara yang baik, yang dengan merekalah Allah menyampaikan iman dalam kolbu kita. Dan kalau diruntut ke atas, sampailah manusia yang paling berjasa menyampaikan iman dalam kolbu-kolbu kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya sebagai bentuk rasa terima kasih dari umatnya kepada beliau adalah memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kesempatan, dalam setiap momen-momen penting bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana makna solawat kepada Rasul adalah berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan solawat Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pujian yang Allah berikan kepada beliau di hadapan penduduk-penduduk langit. Itu makna salawat Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita minta itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashratan." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah akan berikan kepada dia 10 kali solawat. Ma'asyiral muslimin, satu kebaikan yang kita lakukan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan yang akan dibalas 10 kali lipat. Maka tak ada ruginya tatkala kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala naik mimbar pernah mengaminkan doanya Jibril. Mengaminkan doanya Jibril, hadisnya meskipun ada khilaf di kalangan ahli hadis, namun yang rajih hadisnya sahih karena ada beberapa pendukung dari riwayat-riwayat yang lain, yaitu tatkala ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau amin di setiap naik satu derajat, satu tingkat mimbar yang engkau naiki saat itu?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Jibril berdoa di hadapanku dan aku mengaminkannya." Nah, di antara doa-doa yang diucapkan Jibril di hadapanku adalah "Raghima anfum ri'in samia ismaka walam yusalli alaika." Merugi, sungguh merugi orang yang mendengar namamu tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Rugi, sungguh merugi orang yang disebutkan namamu di hadapannya namun dia tidak bersolawat kepadamu. Maka Nabi mengatakan amin. Ini rugi. Tatkala seorang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mengucapkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersolawat, rugi dia. Rugi. Karena dengan dia bersolawat satu kali solawat saja, balasannya 10 kali lipat minimal. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan solawat yang dimaksud adalah lafaz-lafaz solawat yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama solawat yang paling afdol, yaitu solawat Ibrahimiyah, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid." Ini adalah solawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Perbanyak oleh kita solawat Ibrahimiyah. Setiap kali satu solawat kita ucapkan, maka akan kita mendapatkan 10 kali solawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyurul muslimin, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, "هذا كتاب نافع في معرفة الكبائر إجمالا وتفصيلا." Ini adalah kitab yang bermanfaat untuk mengenali dosa-dosa besar secara global ataupun terperinci. Secara global adalah apa yang akan beliau sebutkan nanti, berupa apa sih ketentuan dosa itu dikatakan dosa besar. Apa ketentuannya? Nanti akan disebutkan juga di mukaddimah sebentar lagi insyaallah taala, ada 3 atau 4 ketentuan untuk mengkategorikan dosa itu adalah dosa besar. Adapun terperincinya, maka nanti yang akan disebutkan beliau bab per bab, mulai dari kesyirikan, kemudian membunuh jiwa orang lain, kemudian zina, meminum khamar, berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang lainnya. Dari 76 dosa besar yang akan beliau sebutkan secara terperinci. Razaqanallahu ijtinabaha birahmatih. Semoga Allah memberikan rizki kepada kita untuk kita dapat menjauhi dosa-dosa besar tersebut, birahmatihi, dengan rahmatnya. Dan ini ma'asyiral muslimin sebuah poin penting yang perlu kita perhatikan, bahwasanya tatkala kita bisa jauh dari dosa-dosa besar, maka ketahuilah itu adalah rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita harus mempelajari dosa-dosa besar itu apa saja supaya kita bisa menjauhinya, kita juga perlu banyak berdoa meminta rahmat kepada Allah supaya kita bisa jauh dari dosa-dosa besar tersebut. Karena begitu banyak orang-orang yang tahu ini dosa besar tapi dia enggak bisa meninggalkannya itu. Enggak cukup kepada ilmu seorang hamba. Hamba butuh lagi kepada rahmat untuk mempraktikkan ilmunya. Nah, makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, di antara doa yang biasa beliau sebutkan, ya, di antara doa yang sering beliau baca adalah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'udzubika an adilla au udhal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu supaya aku tidak sesat dan aku tidak disesatkan. Supaya aku tidak tergelincir atau aku ditergelincirkan. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling faham terhadap syariat. Orang yang paling faham mana kesesatan, mana kebenaran. Orang yang paling paham mana ketergelinciran, mana keistiqomahan. Beliau yang paling paham. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam masih tetap meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tidak menjadikan beliau sebagai orang yang disesatkan, apalagi kita tentunya. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin, bukan cukup dengan ilmu, tapi kita perlu rahmat. Kita perlu kasih sayang. Kita perlu hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mempraktikkan setiap ilmu yang kita ketahui, termasuk agar kita bisa menjauhi dosa-dosa besar yang kita sudah tahu itu dosa besar. Selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla memohon rahmat. Qala Allah taala, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Al-Imam Adz-Dzahabi kemudian berikutnya menukilkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan menjauhi dosa-dosa besar. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-31, in tajtanibu kabaira ma tunhauna an, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, nukaffir ankum sayyiatikum, niscaya akan kami hapuskan dari kalian dosa-dosa kecil kalian. Kalau seorang menjauhi dosa besar, Allah menjamin akan menghapus darinya dosa-dosa kecil. Nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Adz-Dzahabi, faqad takaffala Allah taala bihadha an-nass liman ijtanabal kabaira bi an yudkhilahu aljannah. Maka Allah telah menjamin melalui ayat ini, bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan Allah akan hapuskan darinya dosa-dosa kecilnya, sayyiatnya. Nah, juga beliau menyebutkan selanjutnya ayat yang ke-37 dari surah Asy-Syura. Tatkala Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, bagaimana sifat-sifat mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat mereka orang-orang yang beriman, al-kumal, orang-orang yang beriman, mukminin yang sempurna keimanannya adalah walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Ini orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Beginilah sifat mereka. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, mereka mudah memaafkan. Nah, mereka mudah memaafkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dua ayat yang mulia ini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah untuk menunjukkan kepada kita bagaimana keutamaan menjauhi dosa-dosa besar yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menyebutkan bahwasanya dosa besar akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa besar akan menjauhi dosa-dosa besar akan memasukkan seorang kepada tempat yang mulia, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhi dosa-dosa besar adalah ciri al-mu'minun al-kummal. Cirinya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Dan ma'asyiral muslimin, termasuk kebagusan Al-Quranul Karim adalah Allah tidak menyebutkan dosa-dosa besar itu ditinggalkan, tapi dijauhi. Karena dengan menjauhi dosa besar, itu pasti meninggalkan dosa besar. Tapi tatkala seorang meninggalkan dosa besar, tidak mesti dia menjauhi dosa besar tersebut. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala, kalau dosa-dosa besar itu diperintahkan untuk dijauhi, berarti mengandung di sana perintah untuk satu, kita tidak melakukan sabab-sabab yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa besar tersebut. Segala wasilah dan perantara yang akan menyeret kita kepada dosa-dosa besar itu sudah harus ditinggalkan, apalagi dosa besarnya. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin, al-amru bil ijtinab ablagh minal amri bit tarki. Perintah untuk menjauhi sesuatu itu lebih tinggi maqamnya dibandingkan perintah untuk meninggalkan sesuatu. Karena tadi yang namanya menjauhi itu pasti meninggalkan, tapi tidak semua orang yang meninggalkan menjauhi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ternyata dosa-dosa besar yang Allah perintahkan kepada kita adalah menjauhinya, sehingga kita tutup semua celah-celah, perantara-perantara, kita tutup semua pintu yang akan membawa kita kepada dosa-dosa besar tersebut. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat di atas, ayat-ayat di atas adalah bantahan bagi sebagian yang menganggap tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa itu semuanya sama, tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Ini bantahan bagi mereka. Nah, karena dengan tegas Allah subhanahu wa ta'ala membedakan di dalam ayat-ayat tersebut antara al-kabair dan as-sayyi'at. Al-kabair berarti dosa besar, as-sayyi'at berarti dosa-dosa kecil. Dalam konteks memberikan, menjelaskan keutamaan. Kalau dosa besar dijauhi, sayyi'atnya akan dihapuskan. Berarti sayyi'at mana ya? Dosa-dosa kecil. Nah, Dan tentunya dari segi keburukan jauh lebih besar dosa-dosa besar dibandingkan dosa-dosa kecil, meskipun dosa-dosa kecil juga tidak boleh kita remehkan. Yang namanya dosa kecil, kalau dia terus ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk, lama-lama juga akan menjadi besar. Sebagaimana dikatakan, bukankah engkau melihat bahwasanya gunung itu berasal dari kerikil-kerikil yang kecil? Gunung adalah tumpukan-tumpukan batu. Tumpukan sesuatu yang kecil bertumpuk menjadi besar. Ya, dosa-dosa kecil juga tidak bisa kita remehkan. Karena dosa kecil wis bergampang-gampangan kita melakukannya, bergampang-gampangan kita menerjangnya. Wallahul musta'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan kabair itu sendiri, dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ada yang mengkafirkan dan ada yang tidak mengkafirkan. Ada satu yang lebih besar dibandingkan yang lain, ada satu yang lebih kecil dibandingkan yang lain, sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran was Sunnah. Sehingga ma'asyiral muslimin, kita juga mengingkari dari sini akidahnya orang-orang Khawarij yang menyatakan bahwasanya dosa-dosa besar semuanya mengkafirkan. Ini salah. Ini keliru. Pemahamannya Khawarij, baik yang lama ataupun yang sampai sekarang masih ada. Yang lama berarti dari zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma sampai zaman kita sekarang. Mereka meyakini bahwasanya tatkala seorang terjatuh dalam dosa besar, dia kafir. Seorang pezina, halal darahnya. Seorang peminum khamar, halal untuk dibunuh. Ini pemahamannya Khawarij. Yang sama rata memukul semua dosa-dosa besar adalah mengkafirkan. Wallahul musta'an. Pemahaman yang sesat, pemahaman yang keliru, pemahaman yang memicu kerusuhan demi kerusuhan, konflik demi konflik, teror demi teror. Makanya pelakunya dikenal dengan teroris. Mereka berani melakukan teror demi teror, aksi demi aksi, pembunuhan demi pembunuhan, karena syubhat dan rancu dalam memahami agama, termasuk di antaranya adalah rancu dalam memahami dosa besar, mengkafirkan semuanya. Tidak dirinci mana yang mengkafirkan, mana yang tidak mengkafirkan. Adapun ahlu sunnati wal jamaah, keyakinan mereka, akidah mereka adalah dosa besar ada yang mengkafirkan dan ada yang tidak mengkafirkan. Dan dosa besar yang mengkafirkan pun kalau dilakukan oleh seseorang, ahlu sunnati wal jamaah tidak lantas menyatakan pelakunya boleh dibunuh, pelakunya boleh diperangi. Lah, nah, kalau dia adalah seorang kafir melakukan dosa besar sehingga dia terjatuh dalam kekafiran, dan dia adalah seorang yang dilindungi oleh negaranya, maka tidak boleh dibunuh. Kafir yang boleh dibunuh itu sedikit. Dari jenis-jenis kafir yang ada, kafir yang boleh dibunuh itu lebih sedikit dibandingkan kafir yang tidak boleh dibunuh. Kafir yang boleh dibunuh adalah kafir harbi, kafir yang ada peperangan antara kita dengan mereka. Adapun jenis-jenis kafir yang lain, ada kafir musta'man, kafir yang dijamin aman oleh negara, ada kafir dhimmi, kafir yang membayar pajak kepada pemerintah muslim, ada kafir ahdi, kafir yang terjalin perjanjian damai antara kita dengan mereka. Ini kafir-kafir yang harus kita jaga kehormatan mereka, harus kita jaga darah mereka, harus kita jaga nyawa mereka. Tidak boleh dilecehkan kehormatannya, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dibunuh nyawanya, dihilangkan nyawanya, tidak boleh. Mereka adalah kafir-kafir yang dilindungi di dalam hadis yang sahih. Nanti akan kita lewati babnya. Di antara dosa besar adalah pembunuhan, dan di antara orang yang diancam dengan dosa pembunuhan adalah orang yang membunuh kafir mu'ahad. kafir yang terjalin perjanjian damai antara kita dengan mereka untuk tidak saling memerangi. Ancamannya apa? Lam yarih ra'ihatal jannah. Orang yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium baunya surga. Apalagi masuk. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tatkala kita membahas dosa-dosa besar, ini penting untuk kita pahami, kita tidak menyatakan dosa-dosa besar semuanya mengkafirkan. Ada yang mengkafirkan dan ada yang tidak. Sekalipun mengkafirkan pun, sikap kita adalah merinci, karena tidak semua orang kafir boleh untuk dibunuh. Nah, karena waktu sudah isya, insyaallah kita lanjutkan membaca muqaddimah yang dibawakan oleh penulis di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wa nas'alullaha taysir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.